tegaknya hatimu kepadaku. Jadi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Semua demi untuk kamu, semua demi cinta aku kepada dirimu. Putra si kawan, demi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Thank you.